Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kita akan membaca muqaddimah yang disampaikan oleh Ma'ali Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Alu Syekh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk. Petunjuk di sini maknanya adalah al-ilmu an-nafi' wa dinil haq, dan agama yang benar maknanya adalah al-amalu salih. Karena Rasulullah SAW membawa dua hal ini, yaitu membawa ilmu nafi', itulah risalah ilmiah yang isinya pendidikan tentang masalah akidah yang benar, dan amalu salih yang isinya adalah mengajarkan kepada manusia tauladan yang baik bagaimana beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalam ala man balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadih nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah. Taraka al-ummata ala al-mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Salat dan salam tercurah kepada orang yang menyampaikan risalah, menunaikan amanah, memberikan yang terbaik bagi umat, menasihati umat, memberikan yang terbaik bagi umat, dan telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenarnya. Beliaulah Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Beliau tinggalkan umatnya alal mahajjatil bayda, di atas keterangan yang putih. Saking jelasnya malamnya seperti siangnya, tidak ada orang yang menyimpang kecuali manusia yang binasa. Amma ba'du summiya faslul khitab. Faslul khitab, pemisah pembicaraan. Li'annahu yufassilu bainal muqaddimah wal murad minal kalam. Karena amma ba'du memisahkan antara muqaddimah dan isi dari khutbah pembicaraan yang akan disampaikan. Dan ulama berbeda pendapat tentang siapakah orang yang pertama kali mengucapkan amma ba'du. Namun apapun itu, sebenarnya tidak ada konsekuensi dari hukum, sehingga kita tidak punya banyak kepentingan tentang siapakah orang yang pertama kali mengucapkan amma ba'du. Ada yang mengatakan pertama kali yang mengucapkannya adalah Nabiullah Dawud. Tapi pendapat ini lemah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Aku berikan kepada Dawud ilmu dan faslul khitab. Tapi faslul khitab yang Allah berikan kepada Dawud bukan maksudnya ucapan amma ba'du. Namun maknanya adalah Dawud Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan untuk bisa menjadi hakim dan memutus setiap perkara yang ada di tengah masyarakat. Karena beliau seorang pemimpin. Amma ba'du, fa inna ba'du, kenapa di dhamma? Karena di situ ada dhamir yang terbuang, yang mahdzuf, takdiruhu amma ba'dahu. فإن من فضل الله عز وجل على خلقه ما من به عليهم من نعمة الإسلام. Bagian dari karunia Allah yang Allah berikan kepada para makhluknya, Allah berikan kenikmatan berupa Islam kepada mereka, dan itulah agama yang benar. Wa minal i'tisami bil kitab wa sunnah, dan Allah berikan kenikmatan dalam bentuk i'tisam, komitmen di atas Al-Quran dan sunnah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah kalian semua, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan yang dimaksud dengan hablullah adalah Alkitab wa sunnah, Al-Quran dan sunnah. Karena itulah sumber perpecahan terjadi di kalangan umat ketika mereka menjauhi Al-Quran dan sunnah. Karena setiap orang akan mengikuti sesuai dengan ideologinya. Jika dia bangun ideologinya dengan logikanya atau dengan perasaannya, maka bisa dipastikan mereka akan berpecah. Wa qad qayyadallahu li hadhil ummah rijalan naqalu sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wattaba'uha waqtafu atharaha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengiringi umat ini. Allah iringi dengan Allah ciptakan beberapa orang yang mereka menyampaikan sunnah Rasulullah SAW, mengikuti sunnah beliau, waqtafu atharaha, dan mengikuti asar dari sunnah beliau. Wajaddatu ma indathara min a'lamiha, dan mereka memperbarui mendathara, yang mulai menurun, min a'lamiha, dari tanda-tanda sunnah, dari alamatu sunnah. Mereka menghidupkan cahaya sunnah yang telah dimatikan. Mereka lah para pemimpin yang menyebarkan petunjuk. Fana fahu an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka membersihkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nabadhu ahlal bid'ai wa qari'uhum bil kitab wa sunnah wal asar. Lalu mereka membersihkan ahli bid'ah dan memukuli ahli bid'ah dengan Al-Quran, sunnah, dan asar. Allah siapkan orang-orang yang amna, yang mereka adalah amna, jamak dari amin, orang-orang yang memegang amanah untuk membela agamanya di setiap zaman dan untuk menegakkan syariatnya di setiap zaman. Rijalan tamassaku bilhaq, orang-orang yang selalu berpegang dengan kebenaran. Mahma ahdaqat bihil fitan, meskipun fitnah itu sangat tajam menyerang mereka. Dan mereka lah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wasabaru ala sunnati mahma shunni alaihim wa udhu, dan mereka selalu bersabar di atas sunnah meskipun mereka shunni alaihim, mereka disikapi jahat dan disakiti. Fanafau anhu tahrifal ghalin, mereka menghilangkan dari Al-Quran dan sunnah. Anhu di sini anil ilmi, dan ilmu sumbernya adalah Al-Quran dan sunnah. Mereka hilangkan tahrifal ghalin, penyimpangan dari orang-orang yang ghalin, orang-orang yang melampaui batas, melampaui batas dalam mentakwil. Dia muslim tapi melampaui batas dalam mentakwil, sehingga terjadilah penyimpangan dalam masalah tafsir. Sudah sangat jelas tapi masih ditafsirkan dengan tafsir yang beraneka ragam. Mereka hilangkan itu. Wantihalal mubtilin, dan upaya penghapusan yang dilakukan oleh orang yang mubtilin, yang mau menghapus, meniadakan dalil. Wa ta'wilal jahilin, dan pemaknaan yang disampaikan oleh orang-orang yang bodoh. Wa hadzaru rahimahumullah min mukhalatati ahli al-bid'ah wa mujalasatihim wal istima'i li aqwalihim. Dan mereka rahimahullah juga memberikan peringatan agar jangan sampai kita ikut nimbrung bersama ahli bid'ah, duduk bersama mereka dan mendengar celoteh mereka. Hadza ya, demikian. Demikianlah, waqad jama'a al-mu'allifu fi hadzal kitab al-mubarak nususan min al-kitab wa sunnah wa atharan jalilah min aqwali salaf salih. Dan mu'allif, penulis dalam kitab ini yang penuh berkah, telah menyebutkan jama'a bermakna kataba. Jama'a bermakna kataba, karena makna dari kitab adalah al-jam'u, kumpulan. Telah mengumpulkan berbagai macam dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta asar-asar perkataan para ulama di masa silam. Di kalangan ulama salaf, fi masailah muhimmatin fil i'tiqad wa sunnah, terkait masalah-masalah penting yang ada hubungannya dengan akidah dan sunnah, serta prinsip untuk selalu tidak sejalan dengan ahlil bid'ah wal ahwa. Warasama fihi mujmala samatin wa nahji ahli sunnah. Dan beliau juga menyebutkan rasama bimakna kataba. Beliau juga menyebutkan secara global samah bimakna sifat, sifat dan manhaj ahlu sunnah, serta perbedaan mereka dengan sifat dan manhajnya ahlil bid'ah. Wa anara fihi sabila salafis salih. Mereka menerangi jalannya salafus salih serta manhaj mereka bagi orang yang rama. Rama bimana arada, yang menghendaki jalannya para salafus salih. Wa qasata, dan berupaya untuk mendapatkan petunjuk mereka. Fadamma baina dafataihi, beliau kumpulkan di antara dua dafatah. Dafatah itu sampul ya. Di antara dua sampul buku ini beliau kumpulkan jawahir wa duroron. Jawahir itu perhiasan, duror permata, jamak dari jauharoh. Apa perhiasan yang keluar dari kerang tuh, mutiara, ya. Mutiara dan permata. Taqiyal muttaqi minal fitani wasyar, yaitu pengaruh dari takwanya orang-orang yang bertakwa ketika terjadi fitnah dan keburukan di tengah masyarakat. Lida uridat fi hadhil muqaddimah, di sini beliau ya. Lida auradtu fi hadhil muqaddimah ba'dan min hadhil athar al mubarakah tadzkiran lil mu'minin. Karena itu di sini saya akan sebutkan dalam muqaddimah ini beberapa asar sebagai bentuk peringatan bagi kaum mukminin tentang betapa orang di masa silam mereka telah memberikan banyak nasihat kepada umat untuk mengikuti prinsip yang penting dalam agama. Yang pertama, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana, al-iqtisad fi sunnah, sederhana dalam sunnah. Sederhana dalam sunnah artinya tidak terlalu ngoyo, ya. Tidak terlalu memeras tenaga, tidak terlalu menghabiskan semua biaya, semua tenaga. Tetapi di atas sunnah lebih baik dibandingkan ijtihad fil bid'ah. Ngoyo tapi di atas bid'ah. Terlalu banyak beramal tapi di atas bid'ah. Ini diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Wa qala al-Auza'i rahimahullah, Auza'i mengatakan, "Alaika bi athari salaf wa in rafadaka an-nas." Wajib bagi kalian, alaika bi itu artinya wajib bagimu. Alaika bisyurbi, kamu harus minum. Alaika bi athari salaf, wajib bagimu untuk mengikuti perkataan para salaf. Wa in rafadaka an-nas, meskipun manusia menolakmu. Ini dikatakan oleh Al-Auza'i yang beliau hidup di zaman tabi' tabi'in. Berarti salafnya itu siapa? Sahabat dan tabi'in. Artinya masih sangat dekat. Ikuti prinsip yang diajarkan sahabat dan tabi'in. Wa in rafadaka an-nas, meskipun kamu ditolak oleh orang lain. Wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Dan hati-hati dengan iyyaka wa, itu artinya ihzar, waspada. Iyyaka wa syurbat dukhan, jangan merokok. Wa iyyaka wa ara' ar-rijal, jangan mengikuti pendapat orang pribadi yang tentu saja ini bertentangan dengan dalil. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan yang indah. Karena yang namanya kebatilan itu datang dengan keindahan. bukan datang dengan wajah garang, apalagi wajah yang penuh permusuhan. Karena nanti kalau kayak gini gak diterima. Tapi dia datang dengan wajah manis ya, penuh dengan senyuman, bahkan diiringi dengan hadiah. Makanya iblis ketika menggoda Adam, padahal sebelumnya telah menyatakan, saya musuhnya Adam, akan aku sesatkan mereka. Setelah Allah mengusir iblis, apa sumpah iblis? Fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah, akan aku sesatkan mereka semua, gara-gara kamu mengusirku dari surga. Namun ketika iblis mendatangi Adam, kemudian menggoda Adam, apa yang dilakukan oleh iblis? Waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis itu bersumpah di hadapan Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin. Saya itu maksudnya baik sekali sama kamu. Jadi saya senang sekali sama kamu, cinta sekali sama kamu. Fadallahuma bighurur. Kemudian iblis menipu Adam dengan bighurur. Iblis menyampaikan tipuan kepada Adam. Manahakuma rabbukuma antilkumal jannat antikuma syajarati illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Rabbmu itu melarang kamu mendekati pohon ini, karena nanti kalau kamu makan pohon itu, kamu akan jadi malaikat atau orang yang kekal di surga. Sementara Adam itu inginnya kekal di surga. Sehingga Adam itu sangat berharap, gimana caranya biar tidak dipindahkan oleh Allah dari surga. Allah kasih syarat, kamu bisa tinggal di sini jika kamu tidak mendekati pohon itu. Iblis ngasih bocoran, kamu kenapa kok gak boleh mendekati itu? Karena kalau kamu makan itu, kamu kekal di sini. Maka dibalik oleh iblis. Waqasamahuma inni lakum ala minan nasihin. Dan pakai sumpah, saya itu maksudnya baik sekali sama kamu. Jadi gak ingin menipu kamu, gak ingin membohongi kamu ya. Apalagi mengkhianati kamu atau memusuhi kamu, gak ya. Dan itulah kebatilan. Dia datang dengan wajah yang sangat manis, wajah yang indah ya. Dia datang sebagai seorang doktor ahli tafsir ya. Atau datang dengan wajah seorang civitas akademis ya, yang pintar masalah ABC, padahal semuanya menipu ya. Maka hati-hati dengan semacam ini. Wa in zakhrafu laka bil qaul, meskipun mereka menghiasi perkataannya dengan ucapan-ucapan yang indah biar lebih mudah diterima. Makanya kita dalam menyampaikan kebenaran, jangan sebaliknya. Kalau kemudian kebatilan itu disampaikan dengan kalimat yang indah, berarti kebenaran harus disampaikan dengan kalimat yang kasar. Nah, ya kalau kayak gini gak berimbang nanti ketika kita bersaing di tengah masyarakat. Sehingga wajar kalau kemudian orang awam lebih banyak termakan oleh tipuan-tipuan iblis, kalimat-kalimat racun ya, ayat-ayat setan ya. Namun dia susah untuk menerima kebenaran. Karena ini Allah ceritakan, bukan kemudian dalam arti berarti gak boleh menyampaikan kebenaran dengan kata yang halus. Ya bukan ya. Agar kita bersaing. Kalau mereka menyampaikan kebatilan dengan cara yang halus, maka sampaikan kebenaran juga dengan cara yang halus. Dan banyak dalil yang lain yang menunjukkan bagaimana Allah mengajarkan para nabi untuk bermain cantik dalam berdakwah ya. Makanya Musa ketika mendatangi Fir'aun, kan Musa tidak menampakkan wajah garang ya, ya. Atau tidak kemudian sekonyong-konyong nantang Fir'aun, awas nanti tak pentung sama tongkatku, kan tidak. Tongkatku bisa berubah jadi ular. Tidak demikian. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Sampaikan kepadanya kalimat-kalimat yang lembut agar Fir'aun itu bisa mengambil peringatan. Jadi Fir'aun tobat itu lebih baik daripada Fir'aun mati. Itu pertama ya. Kalau misalnya bisa si gubernur kafir ini tobat, mungkin lebih baik dibandingkannya. Kalau ada harapan ya. Waqala Abdul Malik Al-Maimuni rahimahullah, qala li Al-Imamu Ahmad rahimahullah. Berarti beliau muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu zaman tabi'in atau tabi' tabi'in? Bukan dua-duanya ya, setelahnya. Jadi beliau setelah tabi' tabi'in. Abdul Malik Al-Maimuni pernah mendapatkan nasihat dari Imam Ahmad. Ya Abul Hasan, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Penting sekali ya. Wahai Abdul Malik, wahai Abul Hasan, jangan sampai kamu menyampaikan satu kalimat dalam masalah agama kecuali kamu pastikan ada ulama di atasnya. Laisa laka fiha imam. Jangan kamu menyampaikan satu kalimat yang kamu tidak memiliki ulama sebelumnya. Makanya tidak ada yang baru dalam Islam, tidak ada yang baru dalam agama, karena semuanya telah lengkap dari penjelasan ulama di atas kita. Karena itulah ijtihad itu berlaku, bentuknya adalah mendekatkan masalah baru dengan fatwa yang ada di masa silam, bukan membuat hukum yang baru. Karena tidak ada istilah hukum yang baru. Orang bertanya begini, dalil itu terbatas atau tidak? Al-Quran itu terbatas enggak? Terbatas enggak? Tidak. Kalau Al-Quran tidak terbatas, ada Nabi palsu nanti jadi. Berarti Al-Quran turun setelah Nabi SAW wafat. Ada orang yang enggak terima ketika saya sampaikan Al-Quran terbatas. Kok bisa Al-Quran terbatas? Lah gimana enggak terbatas? Wahyu sudah selesai turun setelah Nabi SAW, setelah Nabi SAW wafat. Nah, yang kedua, dalil itu terbatas enggak? Terbatas. Sunnah tidak ada lagi setelah Nabi SAW wafat. Baik, dalil yaitu Al-Quran dan Sunnah, dua-duanya terbatas. Terus, masalah itu terbatas tidak? Tidak. Masalah tidak terbatas. Masalah selalu berkembang dari waktu ke waktu. Baik, Allah Maha Tahu. Ketika Allah turunkan dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, yang dua-duanya wahyu, dua-duanya turun dari Allah, dan Allah Maha Tahu, hanya dengan satu paket ini cukup untuk menjawab semua masalah yang tidak terbatas sampai kiamat. Karena ini panduan untuk seluruh manusia sampai kiamat. Makanya tidak ada satupun masalah yang di situ tidak ada penjelasannya. Karena itulah Rasulullah SAW menyatakan, taraktuhum alal mahajjatil baita. Aku tinggalkan umatku di atas dalil yang sangat putih, lailuha kanahariha. Saking jelasnya sampai malamnya itu seperti siangnya. Makanya prinsip penting, jangan sampai kita menyampaikan satu pendapat yang tidak ada imamnya. La takul bi kalimatin la tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Jangan sampai kamu menyampaikan satu masalah, pernyataan dalam satu masalah agama yang tidak ada imamnya. Wa qala Abu Amr Muhammad bin Ja'far bin Hamdan rahimahullah, sami'tu Abu Utsman Sa'id bin Ismail. Saya pernah mendengar Abu Utsman yaitu Sa'id bin Ismail mengatakan, man amarra sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah, wa man amarra al hawa ala nafsihi nataqa bil bid'ah. Qala ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Saya tidak punya biografinya Sa'id bin Ismail. Ya, barangkali mungkin di pertemuan yang lain nanti kita bisa sebutkan. Abu Utsman Sa'id bin Ismail pernah berpesan, man amarra, siapa yang memberlakukan sunnah pada dirinya baik dalam ucapan maupun perbuatan, nataqa bil hikmah, maka nanti dia bisa berbicara dengan hikmah. Kalimatnya kalimat yang penuh hikmah, kalimatnya indah. Ya. Semakin menyatu manusia dengan sunnah, maka kalimatnya akan semakin banyak benarnya. Waman amar, waman amarral hawa ala nafsi. dan siapa yang memperlakukan hawa nafsu untuk dirinya. Semuanya harus sesuai pendapat saya. Apa yang saya katakan tidak bisa diganggu gugat. Nataqa bil bid'ah, maka dia akan berbicara dengan bid'ah. Dia akan menyampaikan bid'ah, sesuatu yang baru, karena bersumber dari hawa nafsunya. Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Karena Allah berjanji, siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, pasti dia akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk dalam perbuatan, dan juga petunjuk dalam ucapan. Maka praktiknya benar, penjelasannya benar. Karena itulah, para ulama sering menyebut ahli bid'ah dengan ahlul ahwa, karena mereka membuat bid'ah itu dari hawa nafsu. Hawa nafsu di sini mencakup semua pemikiran yang bersumber dari manusia, yang itu bertentangan dengan dalil. Kenapa kok disebut hawa nafsu? Karena ini muncul dari keinginan dia untuk menonjol di permukaan, sehingga kemudian dia sampingkan Al-Quran dan Sunnah, dia sampingkan dalil, dan menyampaikan sesuatu yang baru. Baik karena latar belakang misalnya membela masyarakat, ya, sehingga ada tokoh masyarakat yang bukan mengarahkan masyarakat, tapi diarahkan oleh masyarakat. Pak, mungkin pengajian ampun bahas kayak gini Pak ya. Ya. Jadi tolong nanti sampaikan yang ini Pak. Ada pesanan dulu. Nanti kalau ngasih fatwa ya enggak usah yang kayak gitu Pak ya. Yang kayak gini saja. Sehingga dia bukan mengarahkan masyarakat tapi diarahkan masyarakat. Ini bukan jadi panutan masyarakat tapi malah manut masyarakat. Nataqa bil bid'ah, maka karena dia khawatir nanti mungkin tidak punya pengikut, tidak ada yang memihak kepadanya, akhirnya dia bicara sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia berbicara dengan bid'ah. Wa minal wajibat luzumu jama'atil muslimin wa imamihim wa tahdhiru minal furqah. Dan termasuk kewajiban adalah selalu komitmen dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka, serta peringatan agar tidak memisahkan diri ya, dari kaum muslimin. Dan yang dimaksud jamaatul muslimin itu ada dua ya. Yang pertama jamaatun fil i'tiqad, yang kedua jamaatun fil jasad. Jama'ah fil i'tiqad atau jama'ah fid din adalah mengikuti pendapat umumnya kaum muslimin yang diajarkan oleh para sahabat. Makanya akidah yang benar itu akidah yang ma'ruf, bisa diterima semua orang. Kesesatan itu baru, dan dia muncul setelah kebenaran. Karena itulah yang sesuai dengan naluri manusia adalah kebenaran. Makanya Ibnu Qayyim pernah mengingatkan, jangan ragu untuk menyampaikan kebenaran, li'annal haqqa asilun wal batilu dakhil. Karena yang namanya kebenaran itu asal, aslinya memang naluri itu nurani sesuai kebenaran. Wal batilu dakhilun, sementara kebatilan itu menyusup. Dan yang namanya penyusup belum tentu bisa diterima. Cuman karena yang nyusup ini terlalu banyak ya, jadinya yang asli ketutup. Makanya tugas kita yang asli itu banyak diangkat. Kemudian makna jamaah yang kedua adalah jama'atul muslimin fil abdan. Jamaah dalam arti persatuan fisik. Maksudnya tidak menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Karena aman itu nikmat. Maka menghilangkan keamanan sama dengan menghilangkan nikmat besar aman. Ada banyak dalil yang menunjukkan nikmatnya aman ya. Di antaranya apa? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika. Lanjutannya apa? Pelajaran tauhid dasar ini. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman. Kedzaliman di sini maksudnya syirik. Ya. Maka mereka akan dapat keamanan. Jadi janji Allah untuk ahlu tauhid itu aman. Berarti itu nikmat besar. Ya. Makanya jangan mencabut nikmat besar ini. Bikin kekacauan. Nah, dalam Islam itu sangat ditentang keras. Makanya revolusi itu solusi bodoh. Karena dia tidak ingin aman. Sampai ada promosi iklan ya, tapi ini iklan rokok kan. Apa dia bilang? Lu bilang aman itu nyaman kan? Atau aman itu apa? Lanjut. Mapan ya. Aman, apakah aman itu mapan? Ya memang aman itu mapan. Ya. Tapi orang-orang model kayak gini enggak suka aman. Jadi masyarakat itu dibuat kacau saja. Semakin sering revolusi, nanti dikit-dikit reformasi, dikit-dikit revolusi. Kapan orang bisa nyaman? Bisa tenang? Hidup aman, nyaman itu nikmat. Makanya untuk mewujudkan itu, Islam mewajibkan luzumu jama'atil muslimin. Jadi jaga persatuan di tengah masyarakat. Jangan timbulkan permusuhan di antara mereka, jangan timbulkan permasalahan besar di antara mereka. Sehingga kalau ada kasus yang itu berbahaya, maka pemerintah punya tanggung jawab besar untuk membatasi, biar tidak menyebar. Misalnya ada pelecehan begitu, tinggal ciduk, patah ini selesai. Jadi nggak butuh pakai demo-demo ya, sehingga harus apa? Tenaganya yang keluar sangat banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dengan menggunakan tenaga yang sedikit. Qala Abdullah bin Mas'ud, ya ayyuhan nasu alaikum bitta'ah wal jama'ah, fa innaha hablullahi alladhi amara bihi, wa innama yakrahuna fil jama'ati khairun mimma yuhibbuna fil furqah. Wahai manusia, alaikum bitta'ah wal jama'ah. Kalian harus selalu berpegang teguh dengan ketaatan dan jama'ah. Sesungguhnya ketaatan dan jama'ah adalah hablullah, tali Allah yang Allah perintahkan untuk selalu dipegangi. Wa innama yakrahuna fil jama'ah. Apa yang tidak kalian sukai, tapi kalian tetap menjaga persatuan. Misalnya ada sifat pemimpin yang tidak kita enggak suka. Ada sifat pemimpin yang mungkin dia mementingkan dirinya sendiri sampai pada batas yang paling dibenci oleh orang, yaitu wa ala atharatin alaikum. Dia korupsi. Bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam korupsi itu kan wa ala atharatin alaikum. Kata beliau, tetap taati dan dengarkan untuk aturan yang demi kemaslahatan bersama. Karena pemberontakan itu menyakitkan. Korbannya lebih banyak. Mending sabar sampai nunggu orang ini mati daripada berontak enggak sabar, yang mati lebih banyak. Karena apapun itu nanti yang mati kaum muslimin. Maka yang lebih penting adalah nunggu yang satu ini mati dulu. Biar nanti suasana atau madharanya tidak lebih menyebar. Itu yang dimaksud Ibnu Mas'ud. Barangkali dalam persatuan itu ada yang kalian benci. Kita enggak suka dengan presidennya, enggak suka dengan pemimpinnya. Tapi sabar di situ, kata beliau, khairun mimma yuhibbuna fil furqah. Lebih baik daripada apa yang kalian sukai tapi perpecahan. Wah. Kita menyukai presidennya harus diganti misalnya, tapi melalui pemberontakan yang luar biasa. Mungkin rakyat akan melawan aparat, ya. Atau terjadi pemberontakan yang luar biasa. Jadi kota tidak seperti kota lagi, seperti kondisi Suria. Wallahu a'lam, itu kapan akan bisa tumbuh kembali ya? Seperti tempat jamur saja kalau dilihat dari atas. Dan dulu para ulama memfatwakan, sebelum terjadi demo, mereka memfatwakan enggak usah demo, bahaya. Jadi enggak usah ditentang itu Bashar, tunggu saja mati. Itu lebih baik. tapi dilakukan dakwah dari bawah, ajarkan kepada masyarakat tentang tauhid yang benar, bahaya aliran Nusairiyah, tentang masalah Syiah dan seterusnya. Karena mereka punya alasan untuk menghabisi masa apabila mereka ditentang dari bawah. Nah, kamu berontak, ya kami berlawan. Kalau kamu diam, mereka enggak punya alasan untuk melawan. Ini yang terjadi di Suriah. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wa innama yakrahuna fil jama'ah khairun mimma yuhibbuna fil furqah." Ya. Bersatu, damai, ya, nyaman saja hidupnya, itu lebih baik daripada apa yang kalian cintai namun berpecah. Ya. Tapi kalau sudah seperti ini, ya teruskan saja sampai selesai. Karena sudah tidak ada pilihan lain. Karena kita diam, mereka nyerang. Sehingga butuh sama-sama saling menyerang. Qala Abu Darda, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu ala imamihi. Kata beliau, kemunafikan pertama yang muncul di tengah seseorang adalah ketika dia sudah mulai berani mencela pemimpinnya. Ketika dia sudah mulai berani mencela imamnya, baik imamun fiddin maupun imamun fil bilad, baik imam dalam masalah agama maupun imam negara. Karena ini pemicu sengketa, pemicu kekacauan di tengah masyarakat. Dan munafik itu paling senang kalau kaum muslimin kacau. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adza'ubi. Apabila datang satu berita yang ini terkait masalah apa? Stabilitas nasional, minal amni awil khawf, ada urusan keamanan atau ketakutan, adza'ubi, mereka akan sebarkan biar orang kacau, yang sana ngomong, yang sini ngomong. Jadi menjadi media penyebar berita untuk mengadu domba biar rame, ayo suasana buat rame, buat rame, panas-panas ya. Itu gayanya munafik sejak dulu dan sampai sekarang. Nah, makanya andaikan Abdullah bin Ubay bin Salul itu hidup ya, ya mungkin dia sudah jadi CEO-nya, CEO apa, majalah apa, atau Metro TV, atau mungkin mereka akan ngaji dulu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, gimana caranya untuk membuat orang itu pecah, rame ya? Karena itu misi media. Dan munafik itu kan selalu berusaha untuk menguasai media, sejak dulu sampai sekarang. Ya, makanya media itu berbahaya ya. Karena dia bisa mengacaukan masyarakat ya, bikin rame, yang ini nukil kanan, nukil kiri, saling dibenturkan ya. Presiden sama DPR, presiden bilang A, DPR bilang B, dibenturkan. Nanti presiden sama DPR enggak akur ya. Nanti apalagi yang polisi sama KPK ya, dibenturkan. Jadinya enggak akur. Nanti belum lagi rakyat dengan pemimpinnya dipanas-panasi terus ya. Sehingga boleh katakan ini adalah awal kemunafikan. Ya, maka kita jangan ikut-ikutan kayak gitu ya. Semakin membuat orang lain jadi panas. Ya. Ya, kita buat panas-panasin mereka, share di Facebook. Nah, jangan ini. Bukan kayak gini caranya. Ini bikin orang cuma sakit hati tapi mau ngantemi raiso kan gitu. Nah, saya mau balas tapi enggak bisa. Ya, jadi dia tidur sambil sakit hati. Dia kuliah sambil sakit hati, kan ganggu jadinya. Antum sakit hati enggak? Sakit hati ya. Ini menjengkelkan tuh gara-gara berita. Coba kalau enggak baca. Nyaman hatinya. Kuliah fokus ya. Tidur bisa fokus tuh senang. Wa qala Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari, wa la yahillu qitalu sultan wa la al-khuruju alayhi wa in jara wa laysa fi sunnati qitalu sultan fa inna fihi fasadu dunya wa din. Tidak halal untuk memberontak pemerintah, wa la al-khuruj alayhi, atau memberontak dari pemerintah, meskipun dia berbuat maksiat. Karena yang namanya pemerintah ya pasti berbuat maksiat, kecuali pemimpin-pemimpin yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terpilihan di masa silam, ya. Yaitu al-khilafah ba'di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para khulafa ur-rasyidin, kemudian al-malik al-a'zam yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah itu, ya, namanya pemimpin sudah jadi sunnatullah, mereka melakukan penyimpangan, pelanggaran syariat, karena mereka juga manusia. Cuman kenapa kelihatan? Karena di atas. Kalau rakyat mendem, manusia biasa saja, santai. Ya. Nah, dia tukang becak mendem ya santai. Ya. Kalau presiden mendem, wah rame, karena dia di atas. Padahal sama-sama kemaksiatan antara tukang becak dengan presiden. Walaysa fi sunnati qitalu sultan. Dan dalam sunnah itu tidak ada kamus memberontak. Karena dalam pemberontakan fasadud dunya wad-din, isinya kerusakan dunia dan agama, nanti enggak aman, minimal pasti ada korban, ya. Nanti kemudian juga kerusakan dalam masalah agama karena munculnya berbagai macam kelompok-kelompok sesat itu dari perpecahan, ya. Ada salah satu ustadz yang dia menulis pernyataan, kami merindukan suasana semacam ini. Ini fitnah. Kok malah dirindukan? Dia senang kalau orang itu tegang dengan pemerintahnya, atau ketika ada musuh tegang. Ini fitnah. Seharusnya tidak dirindukan, malah kita meminimalisir, ya. Efeknya jangan sampai meluas. Dan fitnah ahok tidak hanya untuk mereka yang di Jakarta, termasuk di antara kita juga terjadi. Minimal fitnah ini menjadi sumber dosa sebagian mereka yang ngaji, saling mencela kanan, mencela kiri. Kalau dia diam, gak berdosa dia. Yang ini mencela yang situ mencela yang sini, itu fitnah. Makanya fitnah itu menyebar, sehingga kaum muslimin dapat efeknya. Mereka saling mendolimi antara satu dengan yang lain. Padahal juga gak ngefek. Yang sana tetap saja bisa kampanye, ya. Yang sini saling berdosa, saling mencela. Kalau dia diam, insya Allah itu lebih baik. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.